Dan seandainya kamu mampu dalam bepergian, Tadi nanti kita walaupun berpuasa kuat nih. Mm-hmm. Itu lebih baik. Khairul lakum. Yang lebih baik buat kamu sekalian. Justru pahala lebih besar lagi. Oh, gitu. Walaupun ada dispensasinya. Katanya semakin perjuangannya semakin kuat, semakin banyak pahalanya. Tapi yang namanya perempuan ya, kita kan selalu ada halangan tuh setiap bulannya ada tamu. Nah inilah makanya ketika sebelum menyambut, sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya, enggaklah ya namanya berhutang harus tahu diri. Cuman bedanya kan kalau Tuhan utang sama manusia itu bisa ada kreditannya. Tapi kalau sama Allah, Allah mah bijak loh. Iya, nggak pernah ada tagihan kredit untuk datang membayar hutang gitu. Nah di sini apa namanya sebelum datangnya Ramadan baiknya melaksanakan daripada perintah Al-Qur'an tadi mengganti di hari-hari yang lain sebelum datangnya Ramadan itu dengan cara namanya melaksanakan puasa qadha. Puasa qadha. Niatnya puasa qadha itu kodo. Tadi. Jadi untuk membayar hutang kepada puasa-puasa yang di Ramadan yang lalu kita tinggalkan. Apalagi buat kaum perempuan yang masih aktif, produktif, memang setiap bulan kan ada cuti bulanan. Iya, benar. Itu harus diterima. Gitu, mau enggak mau. Cuman dikala kita kesempatan keluar Ramadan, baiknya kita ganti. Gitu. Ya. Iya. Asya pernah enggak ada pengalaman misalnya mungkin yang mau ditanyakan juga sama Ustaz mengenai ini bayar puasa ini. Aku memang ada belum masih ada hutang ya sebenarnya. Belum kebayar belum gitu. Belum sempat kebayar. Itu bisa enggak sih tapi memang harus dibayar dengan puasa juga atau memang dengan zakat atau apa tuh bisa digantikan atau gimana? Begini ya Mbak ya, dalam Al-Qur'an masih pada ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah 184. Jadi bahasa Allah boleh di situ wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Memang ada dispensasi buat orang-orang yang sudah tidak mampu. Kalau bahasa fikih namanya ajuz, sudah lemah. Mungkin karena fikun, usia sudah lanjut usia. Itu baru tidak melaksanakan kodok puasa dengan cara bukan zakat namanya, membayar fidyah. Membayar fidyah. Miskin sebagai makanan buat orang-orang miskin. Jadi hitungannya gimana kalau hitungan bagaimana? Nah, di sini hitungannya misalkan kita punya nenek atau orang tua ya yang mereka kadang-kadang kita harus terima karena kan bahasa Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun?" Makin tambah aku, kata Allah, aku tambahkan usia kamu, makin aku kurangi kenikmatan jasmaninya. Nah, di sini mereka-mereka malah demikian, boleh dengan cara fidyah. Itu kan bagaimana? Kita punya orang tua di saat dia masih hidup, ternyata dia enggak puasa. Hari ini, gitu kan? Itu hendaklah dia membayar fidyah. Di ANTV. Kita lanjutkan masalah fidyah, bagaimana kalau seorang perempuan yang harus membayar puasa tapi tidak bisa atau tidak sempat atau mungkin ada halangan untuk membayar dengan puasa qadha ya, Ustaz ya. Gimana? Jadi kembali ada fidyah buat orang-orang yang sudah kena penyakit lansia, sudah enggak mampu atau kena penyakit pikun gitu. Itu bisa menggantinya bukan dengan bayar puasa lagi, tapi bayar fidyah. Hitungannya satu hari satu mut, syukuran satu mut itu, syukuran kita makan satu hari. Kita makan satu hari. Mungkin kalau kita besarkan sekarang satu liter lah. Itu untuk satu hari puasa. Itu satu hari. Kita hitung misalkan kita punya orang tua demikian keadaannya, masih hidup silakan. Hitung berapa hari dia meninggalkan puasa? 6 hari. Kita bagikan sesuai dengan konsep Al-Quran, to'amu miskin, makanan buat orang-orang miskin. Baik. Nah, lain lagi kalau misalkan fidya atau mengkodok buat orang perempuan sedang hamil. Kalau sedang hamil tergantung ketika dia hamil dia nggak berpuasa, ketika dia nggak berpuasa takut dengan janin yang dikandungnya, maka dia di luar Ramadan selesai nanti waktunya di luar Ramadan dengan cara membayar kodok juga. Kodok juga, fidya juga. Oke, ini ilmu yang pasti bisa kita terus bawa pulang ya pemirsa ya. Nah pemirsa, ini ada lagi yang mau curhat dari Ibu Siti Muniah mengenai kalau pengajian ada yang rumpi juga gimana tuh Ustaz? Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nama saya Haja Siti Muniah. Umur saya 55 tahun. Saya mau nanya kalau pengajian itu kita membahas kayak ngerumpi-ngerumpi gimana tuh pasta hukumnya? Baik Ibu, tuh kalau lagi pengajian kita juga kadang-kadang kalau kumpul-kumpul suka ngerumpi ya. Arisan ada yang buka-buka apa barang-barang nah, gitu. Niatnya sih bagus mau arisan kumpul-kumpul silaturahmi tapi ujung-ujungnya ngegosip gimana dong Ustaz? Ya harus saya katakan secara objektif dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita tepatnya pada surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah menghimbau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai sekalian orang-orang beriman, jauhilah oleh kamu kasiran minadz-dzanni, banyak berburuk sangka. inna ba'dadzanni ismun, karena sebagian daripada buruk sangka itu adalah perbuatan dosa. Allah melarang kepada kita, wala tajassasu, jangan suka memata-matai orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka membeberkan aib orang. Bahkan Allah memberikan satu perumpamaan, ayuhibbu, apa kata Allah, kamu suka ayyakula, memakan lahma akhihi maitang fakaritumu, memakan daging bangkai saudara kamu sudah meninggal dunia. Pasti kata Allah, kamu jijik. Kalau takut yang demikian, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim. Karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ngerumpi kalau yang positif silakan. Iya. Tapi betul, kalau ngerumpi sudah mengarahkan, oh, dia kan begini. Ngomongin orang gitu. Nah, ini. Tujuannya cuma pengen ngata-ngatain aja atau mungkin pengen menambahkan aib gitu. Ngerumpi yang bagus usahakan. Gimana dong, Ustaz? Saya suka loh sama Mbak Mona. Kenapa ditanyakan sama Mbak? Karena dia tuh tahajudnya tuh kalau belum sampai yang 6 kali salam belum pernah ketinggalan. Iya benar. Tujuannya apa? Mudah-mudahan yang diajak ngomong tuh jadi termotivasi. Iya. Kenapa Mbak Mona bisa, saya enggak? Silakan. Ini kalau ngerumpi, tahu enggak? Itu kan dia tuh kalau setiap malam begini. Nah, untuk bilang min dalik, udah jangan diteruskan ya. Gitu. Asya pernah gak kalau waktu kumpul-kumpul sama teman-teman misalnya, terus akhirnya ujung-ujungnya jadi karena ingat teman yang lain, terus akhirnya si Anu kan begini gitu misalnya gitu. Kalau aku sih memang orangnya malas ya kalau buat ngerti ya kan. Cuman kalau memang di taklim itu, di pengajian itu memang gak tahu, ada ibu-ibunya namanya orang arisan kali ya. Jadi udah biasa begitu bergosip ya kan. Jadi mungkin dia gak niat kali Pak Ustadz ya untuk mengomongi orang kali. Cari bahan dia, pembicaraan aja tapi gitu ya. Daripada dia bengong, ini lo tahu gak gini, akhirnya jadi nyambung. Inilah, gitu. Makanya ketika sahabat bersama dengan para dengan Rasulullah dengan para sahabat meriung itu, Nabi mengeluarkan satu hadis ini bicara tentang gosip yang enggak benar ya, yang sifatnya jadi gerumpi mengomongkan orang. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal ghiba, hendaklah kamu takut terhadap perbuatan ghiba itu, membeberkan aib saudara kamu. Apa sebabnya? Karena kata Rasulullah, iyyakum wal ghiba fa innal ghiba asyaddu minaz zina, karena ghiba itu lebih bahaya daripada perbuatan zina. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kila ya Rasulullah, bagaimana bisa ceritanya ghibah lebih baik dari zina? Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, seorang yang berzina, ketika dia sadar, dia bertobat, maka dosanya langsung kepada Allah diampuni. Tapi ketika sahibal ghibah, orang yang suka membeberkan aib saudaranya, sebelum mendapatkan ampunnya kepada Allah, maka dia harus meminta ridho kepada yang bersangkutan. Yang nah, makanya ketika menjelang puasa ya, itu ada beberapa amalan yang membatalkan pahala puasa. Puasanya gak batal, tapi pahalanya batal. Dan dari lima macam ada empat, sebabnya dengan lidah. Mana? Al-ghibah, yang pertama membeberkan aib saudara kita. Yang kedua, al-kadzibu, dusta. Lidah juga perannya. Betul sekali. Nah, yang ketiga diantaranya sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah, ini apa namanya? Amalan-amalan yang membatalkan pahala puasa kita. Baik, ini kita mau juga tanya-tanya yang lain mengenai rumpi-merumpi ya pemirsa. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa ANTV, kita kembali lagi dalam Curhat bareng Ustadz. Ini kita lagi ngobrolin masalah rumpi-ngerumpi. Biasanya sih kebiasaan wanita, tapi pria juga kadang-kadang melakukan rumpi-merumpi. Ini kan ada yang ngerumpi yang buruk, ngomongin aib saudara atau teman kita, seseorang gitu ya Ustadz. Ada lagi ngerumpi yang baik menurut Ustadz loh pemirsa. Jadi membicarakan masalah kebaikan orang lain. Nah, kalau misalnya nih semacam curhat seperti ini, itu bisa disebut ngerumpi yang bagian mana Ustaz? Mungkin membicarakan keburukan seseorang, tapi maksudnya ingin mengambil makna dari itu misalnya. Iya, itu enggak termasuk jadi, nah maaf, itu enggak jadi termasuk bicara ghibah. Karena contoh, di sekolah ada seorang teman ingin melaporkan kepada gurunya. Dan curhatkan. Tujuan apa? Melaporkan supaya temannya ini tidak melakukan perbuatan yang jelek. Nah, itu hal yang demikian, seandainya dengan maksud tujuan untuk ada perbaikan kepada teman yang dimaksud, maka teman dia tidak mampu untuk merubahnya. Dengan cara bagaimana? Medianya mungkin lewat gurunya. Dia curhat bla bla bla bla kepada gurunya. Nah, ini justru itu malah dianjurkan oleh agama kita. Bedakan ngebeberin aib saudara sendiri atau orang lain ketimbang ingin mencari perbaikan. Mengingatkan. Iya, ada lagi memang disengaja membeberkan supaya orang lain pada tahu gitu. Nah, ini yang enggak boleh dalam Itu yang enggak boleh. Iya. gitu. Jadi tergantung tujuannya. Betul. Sendiri, Ustaz, ya? Seandainya untuk tujuan yang baik, silakan. Bahkan untuk seandainya apa namanya, oh, Mbak Sarah nih, Mbak Mona tuh kemarin alhamdulillah sedekahnya ya Allah Rabbi sekian. Amin. Gitu. Nah, misalkan itu. Tentu ya mudah-mudahan termotivasi ya Allah. Iya, jadi kita mau bersedekah lebih gitu. Itu pasti lah. Kalau Aisyah sendiri pernah enggak misalnya rame-rame sama teman-teman ngerumpi ngegosip, tahu-tahu yang digosipin tahu misalnya jadi berantem atau apa gitu? Pernah sih ada pengalaman ya, tapi bukan aku, teman dekat aku memang. Kita lagi pada ngumpul gitu di suatu tempat. Yang paling asik sih di suatu tempat, nggak taunya ceritanya cowoknya ini pernah berselingkuh sama teman aku ini gitu. Dia nggak sengaja mungkin keceplosan ngomongnya. Jadi akhirnya ujungnya jadi berantem di tempat yang ada di itu. Jadi yang diomongin ada di situ sebenarnya. Ada di situ. Oh gitu ya. Keceplosan nih si cewek ini, keceplosan. Oh, aku jadi kebingungan sendiri. Jadi kita jadi penengah, jadi bingung mau ngomong apa ya, mau misahin tapi ya udah terjadi gitu kan. Itu tadi yang jadi ribet ya itu, Mbak. Ngomong langsung kepada yang bersangkutan. Daripada di belakang. Ini kan yang disebut ghibah itu membeberkan saudara yang kita maksud tanpa dia tahu. Oh. Gitu. Tadi kan Ustaz bilang kalau masalah rumpi-merumpi ini minta maafnya gak bisa cuma sama Allah aja, tapi dengan orang yang bersangkutan juga gitu ya Ustaz ya. Nah makanya ada dosa yang hubungannya langsung pada Allah. Syaratnya cuma tiga itu kalau kita munajat mohon ampun pada Allah. Yang pertama ada penyesalan, tidak mengulangi dengan perbuatan yang kita pernah kerjakan. Yang ketiga dengan perbuatan yang baik, istighfar diperbanyak, doa-doa yang lain. Nah kalau misalkan ada sangkut paut masalah manusia, dari tiga ini tambah, bahasa para ulama menyebutkan apa, harus meminta ridho kepada yang bersangkutan. Nah makanya ya mudah-mudahan ya dengan adanya warning-warning dalam Al-Quran demikian, ini menjadi pelajaran buat kita. Iya, baik. Supaya, makanya bahasa Nabi, salamatul insan fi hadzil lisan, selamatnya manusia ketika dia mampu menjaga lidahnya. Insya Allah kita bisa menjaga lidah kita ya. Jadi nanti kalau kita bulan puasa ngerumpi gak boleh ya Ustaz ya? Gak boleh. Ya udah deh, nanti kita jaga-jaga lagi ya. Namanya juga wanita ya. Ya kita rem-rem sedikit lah. Oke, Aisyah makasih ya sudah sama-sama kita. Cepet banget deh kalau ngobrol-ngobrol bareng Aisyah sama Ustaz ya. Tapi ya kita gak kerasa udah 30 menit sama-sama. Pemirsa di rumah juga terima kasih atas kehadiran Anda semua. Tanpa terasa 30 menit sudah kita bersama-sama. Semoga kita berhasil mencari makna dari pembicaraan hari ini ya pemirsa ya. Dan bicara mengenai makna, ada makna dan renungan juga yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufiqur Rahman. Silakan Ustaz. Pemirsa Antv rahimakumullah, berbicara lidah, makanya sempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyebutkan, secara filosofi Allah menciptakan lidah kita yang pertama dipagari oleh gigi kita yang sama sekali tidak ada dagingnya. Kurang oleh gigi kita, dipagari lagi dengan kedua bibir kita. Disinilah kata Abu Bakar As-Siddiq, betapa filosofinya yang bisa kita ambil, betapa beratnya menjaga yang tidak bertulang itu. Sampai Allah membuat konstruksi ciptaan buat manusia, ada dua pagar untuk menjaga lidah itu. Nah, makanya Nabi menyebutkan hadisnya, salamatul insan fi hadzil lisan, selamatnya manusia ketika dia mampu menjaga lidahnya. Bahasa hati saya, bulan puasa biar rajin ibadah, karena di dalamnya banyak waktu keramat. Kalau kita pandai menjaga lidah, insya Allah hidup kita akan selamat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.